mendapati bahawa terdapat banyak jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Antaranya adalah kaitan dengan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agar diuruskan dengan sebaiknya. Kemudian juga beliau telah melanjutkan misi Usamah radhiyallahu anhu, iaitu menghantar mereka ke daerah Syam untuk menentang kaum Rom. Dan yang ketiga adalah bagaimana beliau telah menyiapkan pasukan untuk menangani orang-orang yang murtad dan juga orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang keempat adalah jasa beliau mengumpulkan Al-Quran yang terdapat berseliakan di lembaran-lembaran para sahabat ataupun dalam hafalan-hafalan mereka kepada sebuah kitab ataupun sebuah mushaf. Dan yang kelima adalah pengiriman pasukan untuk menyebarkan agama Allah kepada bangsa-bangsa yang bertetangga dengan kaum muslimin di Madinah, sama ada mereka adalah penduduk Persia ataupun penduduk Syam. Dan ini adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran agar menyampaikan Islam daripada ataupun kepada orang-orang yang berdekatan dengan kita, kemudian kepada yang selepas itu. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghalbah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi didakwahkan dahulu kepada mereka kepada Islam, tapi kalau mereka enggan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan mereka untuk berjihad. Dan ini dilakukan bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disambung oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga khalifah-khalifah yang lain. Nah, kemudian ke surat 27 kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, qadi, sekretaris dan pemungut zakat di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, profesi beliau dalam mencari nafkah adalah seorang pedagang. Setelah dilantik sebagai khalifah, maka sebagaimana biasanya beliau berangkat ke pasar untuk berdagang, di jalan beliau bertemu dengan Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Keduanya menghampirinya dan berkata, profesimu sebagai pedagang kini sudah tidak sesuai lagi sejak engkau mengemban amanat yang amat besar ini. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, jika tidak dengan berdagang seperti ini, bagaimana aku dapat menghidupi anak isteriku? Keduanya menjawab, mari ikut kami agar kami siapkan untukmu gaji. Maka sejak itu Abu Bakar diberi upah setengah kambing dan dijamin baginya pakaian berserta sandang pangan. Umar berkata, biarlah aku mengurusi masalah qada, ini peradilan. Selanjutnya Abu Ubaidah berkata, serahkan kepadaku urusan pajak. Umar berkata, sejak aku menjabat sebagai qadi di peradilan, selama sebulan penuh aku duduk menganggur, tidak satu pun terjadi persengketaan di antara dua orang. Satu bulan tak ada kes apa-apa sebab tak ada orang bersengketa pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi gaji beliau adalah separuh kambing, jadi nilai separuh kambing sebagaimana yang selalu beliau dapat sebelum jadi khalifah, tidak lebih daripada itu. Jadi sebab itu Abu Bakar As-Siddiq bersetuju untuk meninggalkan kerja biasanya iaitu berdagang di pasar, dan beliau secara full time menjadi khalifah. Dan ini telah menjadi sunnah selepas beliau, bahawa khalifah-khalifah selepas beliau semuanya tidak dibenarkan bekerja, dan mereka hendaklah menumpukan tumpuan mereka kepada masalah-masalah rakyat. Nah, dan di sana di dalam riwayat ini juga terdapat faedah lain bahawa seorang khalifah itu perlu kepada pembantu-pembantunya, namakan menteri-menterinya. Jadi kita dapat cakap Umar radhiyallahu an telah menjadi menteri penghakiman, kita katakan kalau sekarang apa justice ataupun law, dan Abu Ubaidah daripada sudut pajak. Ini pajak kalau zaman sekarang daripada sudut income tax lah, tapi dia bukan income tax, dia adalah pajak yang diambil daripada harta-harta yang dimiliki dalam peperangan, iaitu al-faid. Jadi bagaimana diambil dan diberikan, dibagi-bagikan semuanya adalah urusan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Nah, dan yang menjadi sekretaris dan juru tulis Abu Bakar adalah Zaid bin Thabit, Uthman bin Affan atau siapa yang hadir ketika itu di sisinya. Nah, ada pun governor untuk wilayah Makkah. Oleh kerana pusat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah di Madinah, maka di sana terdapat lagi kota-kota besar yang diduduki oleh orang-orang Islam. Maka beliau telah mewakilkan di Mekah Itab Ibn Sa'id. Dan untuk wilayah Taif adalah Uthman Ibn Abil As. Dan untuk wilayah As-San'a, yakni di Yaman, Muhajir bin Abi Umayyah. Dan untuk wilayah Hadramaut juga di Yaman adalah Ziyad Ibn Lubay ataupun Labid. Dan untuk wilayah Khawlan, Khawlan adalah Ya'la Ibn Umayyah. Untuk wilayah Zubay dan Rima adalah Abu Musa Al-Ash'ari, juga dari di wilayah Yaman. Dan untuk wilayah Al-Janad adalah Mu'adh Ibn Jabal. Untuk wilayah Bahrain adalah Al-Ala Ibn Al-Hadrami. Jadi demikian, Abu Bakar As-Siddiq telah melantik governor-governor di wilayah-wilayah tersebut. Jadi mereka itu semua memiliki kuasa penuh terhadap wilayah tersebut. Dan mereka juga melantik orang-orang untuk membantu mereka. Jadi dengan itu teraturlah pemerintahan di kawasan-kawasan Islam. Beliau juga mengutus Jabir bin Abdullah Al-Bajali ke Najran. Abdullah bin Thawr, salah seorang dari Bani Al-Ghawf, diutus ke daerah Jurash. Kemudian beliau mengutus Iyad ibn Ghanam Al-Fahri ke Daumatul Jandal. Dan wilayah Syam diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Syarahbil ibn Hasanah, Yazid ibn Abi Sufyan, Amr ibn Al-As. Seluruhnya adalah pemimpin pasukan di bawah satu komandan, iaitu Khalid ibn Al-Walid. Ketika itu Abu Bakar belum mendirikan Baitul Mal secara independen, melainkan hanyalah mengambil sebuah kamar kecil di rumahnya yang berada di Sanuh. Sanuh ni nama tempat. Ketika salah seorang sahabat berkata padanya, "Tidakkah engkau memerlukan penjaga Baitul Mal tersebut?" Dia menjawab, "Tidak, sebab kamar tersebut memiliki gembok yang terkunci." Namun ketika beliau pindah ke rumahnya yang di samping Masjid Nabawi, maka beliau harus memindahkan Baitul Mal tersebut ke sana. Ketika Abu Bakar wafat, maka Umar membuat para penjaga Baitul Mal secara khusus. Ketika Baitul Mal dibuka, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa pun. Tak ada apa-apa kat dalam dalam Baitul Mal tersebut. Baik, usia dan wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala berkata, Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Isnin di malam hari. Ada yang mengatakan bahawa Abu Bakar wafat setelah Maghrib malam Selasa, dan dikebumikan pada malam itu juga, iaitu tepatnya 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijrah. Setelah beliau mengalami sakit selama 15 hari, pada waktu itu Umar menggantikan posisinya sebagai imam kaum muslimin dalam solat. Ketika sakit, beliau menuliskan wasiatnya agar tampuk pemerintahan kelak diberikan kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Dan yang menjadi juru tulis waktu itu adalah Uthman Ibn Affan. Setelah surat selesai, segera dibacakan kepada segenap kaum muslimin dan mereka menerimanya dengan segala kepatuhan dan ketundukan. Masa kekhalifahan dia berjalan selama 2 tahun 3 bulan. Kita lihat letak kakinya dalam Tarafat Ibn Sa'ad dan Tarikh Tabari. Jadi dalam Tarikh Tabari, Ibn Jarir Tabari mengatakan dia menambahkan masa kekhalifahannya lebih 10 hari. Jadi 2 tahun 3 bulan 10 hari. Adapun Ibn Kathir menghapuskan hitungan malam hari, dan Ibn Sa'ad ada juga menyebutkan pendapat lainnya. Baik. Jadi mengikut Ibn Kathir 2 tahun 3 bulan, dia tak kira hari-hari ini. Dan dia wafat pada usia 63 tahun persis dengan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengumpulkan jasad mereka dalam satu tanah, sebagaimana Allah mengumpulkan mereka dalam kehidupan. Sebelum wafat beliau telah mewasiatkan agar 1/5 dari hartanya disedekahkan. Beliau berkata, aku akan menyedekahkan hartaku sejumlah yang Allah ambil dari harta faid kaum muslimin. Jadi Abu Bakar pun wasiat tak lebih daripada 1/3, 1/5 saja. 1/5 lagi sikit daripada 1/3. Dan terdapat riwayat daripada Abu Bakar, dia kata 1/3 tu walaupun boleh dia dapat terlalu banyak, yang bagus adalah 1/5. Ya. Jadi ini satu perkara yang harus diberitahu kepada orang ramai. Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tahu Nabi SAW beri keringanan, kita wasiatkan 1/3 harta kita, sebenarnya yang afdal adalah kita kurangkan lagi daripada 1/3, 1/4 ataupun 1/5. Ha, kita tinggalkan yang lain itu supaya difaraidkan untuk waris-waris kita. Dan antara hujah beliau 1/5 itu adalah mengikut hukum Islam, harta faid adalah 1/5. Allah SWT bagikan harta faid yang ada di dalam surah Al-Hasyr itu kepada 5 bahagian, kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada fuqara, kepada masakin dan ibnu sabil. Jadi harta untuk Allah dan Rasulnya adalah harta yang diberikan kepada Baitul Mal. Jadi dia kembalikan semuanya lah macam tu. Ketika beliau dalam kondisi sekarat maut, ada yang berkata padanya, maukah anda jika kami carikan seorang doktor? Maka spontan dia menjawab, dia telah melihatku. Ini maksudnya Allah. Dan dia berkata, sesungguhnya aku akan berbuat apa-apa yang ku hendaki. Nah, disebutkan bahawa sebab beliau jatuh sakit dan wafat, bahawa beliau dan Al-Harith, seorang doktor yang masyhur, pernah memakan khazirah yang dihadiahkan kepada Abu Bakar. Khazirah adalah daging yang telah lewat satu hari, yang dicampur dengan tepung setelah dimasak. Baik. Maka setelah memakan daging itu, berkata Al-Harith, angkatlah tangan anda wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah sesungguhnya daging ini telah beracun. Maka Abu Bakar segera mengangkat tangannya. Sejak itu keduanya selalu merasa sakit, hingga akhirnya keduanya wafat 1 tahun kemudian. Ini adalah versi pertama tentang sebab kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dia makan daging yang beracun selepas dia jadi khalifah. Versi lain pula mengatakan bahawa sebab wafatnya beliau adalah kerana mandi pada waktu musim dingin yang amat sangat, yang membuat beliau demam lalu wafat kerana itu. Dalam keadaan sakit, beliau melantunkan sebuah bait syair. Engkau selalu memberikan khabar duka cita atas kematian kekasihmu, hingga kini engkaulah yang akan merasakan kematian itu. Banyak orang memiliki cita-cita, namun kematian jualah yang menghadang segalanya. Ketika sakaratul maut, petanda ajal yang akan menjemputnya datang, putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha membacakan sebuah bait syair. Sesungguhnya tidak guna kekayaan bagi seseorang ketika dada terasa sempit dan susah bernafas. Mendengar itu, beliau memandang kepada Aisyah radhiyallahu anha seolah-olah marah dan berkata, jangan katakan demikian wahai Ummul Mukminin. Namun katakan, waja'at sakratul maut bil haqqi, dhalika ma kunta minhu tahid. dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Baik, jadi begitu tabahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu apabila dalam sakit tenatnya. Jadi beliau yakin bahawa mati itu akan datang walaupun kita selalu melarikan diri daripada kematian. Ini dalam surah Qaf, zalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan di sini dalil bahawa mati itu penuh dengan sakrat. Sakrat asal maknanya adalah mabuk, yakni akal kita sampai datang siuman. Sebab itu dinamakan orang yang mabuk minum arak sakran, dan pluralnya sukara. Dalam Al-Quran disebut ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dengan wahai orang beriman, jangan kamu datang mendekati solat sampailah ketika kamu dalam keadaan sukara, yakni mabuk. Mabuk minum arak. Sampailah kamu tahu apa yang kamu katakan. Nah, jadi sakitnya terlampau sangat sampai dia menghilangkan, sampai hampir menghilangkan fikiran. Dalil bahawa mati itu sakit, bukan mudah. Kata pada awliya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, bahkan sakit beliau dua kali lebih berat daripada sakit orang biasa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara wasiat beliau kepada Aisyah, aku tidak meninggalkan harta untuk kalian kecuali haiwan yang sedang hamil serta budak, ini hamba yang selalu membantu kita untuk membuat pedang kaum muslimin. Kerana itu jika aku wafat, tolong berikan seluruhnya kepada Umar. Aku pun tak tinggalkan kepada warisnya radhiyallahu anhu. Suruh berikan kepada Umar sebagai khalifah. Ketika Aisyah menunaikan wasiat itu kepada Umar, maka Umar berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, sesungguhnya dia telah membuat kesulitan untuk mengikutinya bagi orang-orang yang menjadi khalifah setelahnya. Jadi satu macam adat ataupun sunnah yang susah nak dilakukan, nak ikuti oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Ini kalau dah tak mau tinggalkan apa-apa untuk ahli keluarga, ya, semua tinggalkan kepada khalifah yang berikutnya. Radhiyallahu anhu. Jadi memang tak boleh kita samakan orang lain dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada orang nak ikutkan. Tak ada orang ataupun terlampau sikit orang yang sanggup bagaimana lakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Dia pernah menginfakkan semua harta bendanya, semua harta bendanya kepada kejalan Allah. Diberikan pada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW tanya, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan ahli keluargamu? Dia kata, aku tinggalkan Allah untuk mereka. Itu dia. Jadi kalau ada orang sekarang nak buat macam itu, dia kata semua harta benda dia berikan kepada kejalan Allah SWT, kata ulama tak boleh. Sebab awak tak macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan keluarga awak tak macam keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang boleh redha dan bertawakal. Baik, oleh itu mereka katakan ini khusus untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu kelebihan bagi beliau. Tetapi dia mengatakan, kalau ada yang macam Abu Bakar Siddiq keadaannya, maka asalnya ikut hukum boleh kita hadiahkan semua harta benda kita ketika kita masih hidup. Syarat dia masih hidup lah, lepas tu tanggung sendiri lah kalau dah kasih tu. Nah, tanggung diri. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan keluarganya, kita dapati banyak pengorbanan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika Salman Al-Farisi datang menjenguknya, Salman berkata, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan aku wasiat sebab kulihat engkau tidak akan dapat lagi melakukannya setelah hari ini. Hari ini dah tak boleh buat wasiat lagi. Kenapa? Pasal nampaknya lepas hari ini kau akan meninggal dunia hari ini. Jadi berikanlah wasiat, kata Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dah lebih tua lagi daripada Abu Bakar Siddiq. Umur dia 250 tahun. Maka lepas itu dia hidup lagi sampai zaman Umar, sampai zaman Uthman. Dia wafat pada zaman dia tak jumpa Ali, maksud zaman Uthman radhiyallahu anhu. Jadi wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan aku wasiat sebab kulihat engkau tidak akan dapat lagi melakukannya setelah hari ini. Maka Abu Bakar menjawab, wahai Salman, pasti akan terjadi penaklukan negeri-negeri kafir, tapi aku tidak pernah mengetahui apa-apa yang engkau peroleh dari bagianmu kecuali apa-apa yang dapat engkau makan dan engkau masukkan ke dalam perut, atau apa-apa yang dapat kau kenakan di atas punggungmu, di pakaianmu. Dan ketahuilah, sesungguhnya barang siapa yang mengerjakan solat 5 waktu, maka dia telah berada dalam lindungan Allah pada pagi hari maupun sore harinya. Dan jangan sampai engkau membunuh seorang ahli zimmah, maka kelak Allah pasti akan menuntutmu di hari kiamat dan mencampakkan dirimu dalam keadaan tersungkur dengan wajahmu ke dalam neraka. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan orang umat Islam ini akan menikmati kekayaan yang melimpah ruah. Sebab mereka akan menaluki kawasan-kawasan negeri orang kafir, akan jadi milik orang Islam, dan akan mereka memperolehi harta-harta rampasan perang. Tetapi rezekimu yang betul adalah yang kamu masukkan dalam perutmu dan pakaian yang ada kat atas badanmu. Nah, itu rezeki kita sebenarnya. Yang lain itu semua nanti kita akan tinggalkan juga. Kemudian dia wasiatkan agar memelihara solat 5 waktu. Ini hampir sama dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan membunuh ahlul zimmah, ini juga adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibunuh ahlul zimmah. Ahlul zimmah adalah orang kafir yang duduk di dalam negeri Islam. Jadi mereka ada hak mereka. Kalau mereka dah tunaikan hak mereka, maka Islam mesti tunaikan hak mereka. Jadi begitulah adil ya Al-Islam. Tak dipaksa orang kafir masuk Islam. Sebab itulah ikrah fitin, tidak ada paksaan dalam agama. Sebab agama ni adalah masalah keyakinan, i'tiqad. Jadi kalau dia tak yakin terhadap satu agama tu, macam mana kita boleh paksa dia masuk agama tersebut? Beza dengan kalau dia dah masuk agama tersebut, dia dah yakin, lepas tu dia keluar dengan sengaja, itu masalah lain. Itu dikira sebagai khianat dan ada hukuman-hukuman yang berat terhadap orang-orang seperti itu. Baik, kemudian Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad ni siapa? Ulama Sarif, dia ada kitab dia Sarif dia, dan Tabaqat Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanadnya dari Al-Qasim Ibnu Muhammad. Ini adalah seorang daripada ahli keluarga Abu Bakar Siddiq, daripada jalan Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Abu Bakar dikafankan dalam 2 kain, kain yang berwarna putih dan satu lagi berwarna lain. Beliau berpesan, sesungguhnya orang yang masih hidup lebih membutuhkan kain dari orang yang telah mati. Sebab kain kafan hanyalah menutup apa-apa yang akan keluar dari hidung maupun mulutnya. Begitu zuhudnya sampai kan, kain kafan hanya 2 je. Atau 3 lah bagus lah. Tutup 2 je. Sebab dia kata lebih baik kasih pada orang yang hidup. Sanadnya kata Imam Ibnu Katsir, sanadnya sahih. Tetapi ada riwayat lain seputar masalah ini. Dan beliau dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kamar Aisyah. Kamar maknanya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau disolatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini satu pengkhususan untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebab beliau telah meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha agar dikebumikan sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu rumah Nabi SAW, rumah Aisyah ni masih di luar masjid, masih di luar masjid. Jadi tidak ada masalah. Dan kita tahu apa pun kita nak cakap, perkara ni berlaku dan kita yakin tentu ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan mereka apabila mereka atau ketika mereka hidup ini sama dengan ketika mereka mati. Jadi lepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita tahu lepas itu adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan beliaulah yang pertama kali diangkat, ini Abu Bakar As-Siddiq, diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amir dalam pelaksanaan ibadat haji pertama dalam Islam, iaitu pada tahun 9 Hijrah. Jadi apabila diwajibkan menunaikan haji, Rasulullah SAW perintahkan orang buat haji. Tapi Nabi SAW tak pergi. Nabi SAW wakilkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi ketua haji, jadi amir haji. Dan ini adalah antara dalil yang amat jelas bagaimana kita katakan dahulu terhadap apa? Kelayakan atau berhaknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasulullah SAW. Sebab amir haji ni dah kira macam apa? Dah macam khalifah, dah macam amir. Sebab yang menjadi ketua haji hanyalah khalifah ataupun yang dilantik oleh khalifah. Sebab tu kita tak boleh buat sesuatu sebelum amir haji buat. Kalau dia datang dia tawaf, kita kena tunggu dia tawaf, baru kita boleh start tawaf. Dia sa'i, kita sa'i. Dia melempar jamrah, kita lempar jamrah. Semua kena ikut dia. Kalau dia tak kasih semua orang pergi haji, semua orang tak boleh pergi haji. Itu kedudukan khalifah. Macam pergi jihad. Kalau dia ajak pergi jihad, baru kita boleh pergi. Kalau dia tak ajak pergi, kita tak boleh pergi sendiri-sendiri. Sebab itulah wilayahnya, otoritinya di atas orang-orang Islam. Ini dalil bahawa Rasulullah SAW menganggap Abu Bakar As-Siddiq layak menjadi amirnya ataupun khalifah yang akan menggantikannya pula. Dan pada tahun berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun 10 Hijrah, barulah Nabi SAW melaksanakan ibadat haji, kenali sebagai Hajjatul Wada'. Wada' yakni perpisahan. Nabi SAW akan berpisah daripada para sahabat. Haji pun namanya Hajjatul Wada', berpisah. Maksudnya sekarang dah berpisah lah. Kalau orang kata Nabi SAW masih hidup lagi macam mana? Tak ada lah Hajjatul Wada' kan? Baik, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau memerintahkan Umar untuk menjadi amir haji pada tahun 11 Hijrah. Dan tahun berikutnya barulah beliau berangkat haji. Dan kata ulama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut buat haji pada tahun 9 Hijrah, tapi disuruhnya Abu Bakar jadi amir gantikan beliau, adalah kerana tarikh kalender belum betul lagi. Sebab apa? Pada zaman jahiliyah, mereka yakni mengikut syariat Nabi Ibrahim AS, di mana di situ ada bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram, iaitu Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Adapun Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram ni 3 bulan berturut-turut. Kemudian beberapa bulan lepas tu Rejab sendirian. Bulan haram artinya bulan yang tidak boleh, yang diharamkan tumpah darah berperang, dianggap sebagai satu dosa yang amat besar. Walaupun mereka ni bukan kisah dosa apa semuanya, tapi itulah antara saki-bakinya syariat Nabi Ibrahim AS yang mereka ikut, orang-orang Arab. Jadi mereka patuh kepada peraturan ini. Tapi oleh kerana kadang-kadang mereka nak juga berperang, jadi apa mereka buat? Mereka ubah bulan tu. Kalau ni bulan haram, mereka kata oh ni belum masuk bulan haram lagi, mereka delaykan dia. Bulan haram tu nanti bulan depan contohnya. Jadi kita masih boleh berperang lagi. Ini yang dinamakan an-nasi' dalam surah At-Taubah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Ziyadatun fil kufri, sebenarnya dia adalah penambahan kepada kekufuran. Yudhallu bihil ladzina kafaru, menyesatkan orang-orang kafir. Yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman, Mereka menghalalkan satu tahun, mereka haramkan satu tahun. Itu wabah ni. Jadi semata-mata untuk apa ni? Untuk melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, jadi bulan dalam kalender hijrah itu atau dalam kalender Qamariyah ini, dia dah berubah-ubah. Jadi kalau sekarang Muharram sebenarnya dia bukan Muharram, dia dah lari beberapa bulan dah. Baik. Dan begitulah sampai pada zaman Nabi SAW, dia masih tak betul lagi. Jadi maknanya Abu Bakar Siddiq RA bila buat haji, walaupun ikut tarikh dia 9 Arafah mereka wukuf, betul lah, itu 10 hari bulan Zulhijjah. 9 Arafah 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah mereka wukuf, dan 10 hari bulan adalah Zulhijjah. Sebenarnya bukan 9 Arafah 9 Zulhijjah, bukan 10 Zulhijjah, dia lain. Sebab apa? Kalender dah belum betul lagi. Kali kena pusing nanti kan, nanti dia jadi betul balik. Jadi itu antara sebabnya kata Ibn Taymiyyah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah tidak benarkan Rasulullah SAW untuk buat haji pada tahun tersebut. Jadi di pada tahun yang berikutnya kalendernya betul balik, yang disebutkan oleh ulama. Jadi supaya Rasulullah SAW dapat buat haji pada apa ni, dengan keadaan yang paling sempurna, kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahawa kita tak semestinya mengikut yang betul-betul punya kalender, betul-betul punya apa, kita katakan perkiraan. Yang penting adalah orang ramai anggap ini apa, Zulhijjah, okey, ini musim haji lah. Ini 9 Zulhijjah, maka inilah hari Arafah. Jadi yang diambil kira bukan hisab calculationnya, tapi yang diambil kira adalah apa yang orang panggil, orang anggap ini bulan apa, hari apa. Nah, ya, ini antara dalil Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala menerangkan tentang bahawa puasa Arafah tu pun bukan sebenarnya bukan ikut apa kita panggil tu Arafah yang di ataupun hari Arafah orang buku, tapi mengikut tempat kita, berapa yang kita dikira sebagai ataupun yang kita kira sebagai 9 Zulhijjah, itulah hari Arafah untuk kita. Sama juga dalam masalah lain seperti bulan puasa dan hari raya Aidilfitri, semua ikut tempat masing-masing. Jadi Nabi SAW pada tahun berikutnya baru Nabi SAW pergi buat haji, dan Umar lepas itu jadi amir. Ini semua dalil bahawa Umar adalah yang terpilih menjadi khalifah 11 Abu Bakar selepas Abu Bakar Siddiq. Dan masalah yang berikutnya, pasal yang kedua, pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Khutbah Rasulullah SAW 5 hari menjelang wafat. 5 hari menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan seluruh sahabat lainnya. Ditambah lagi instruksi Nabi di hadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam solat. Mungkin khutbah Nabi ini merupakan pengganti dari keinginan beliau untuk menuliskan wasiat siapa yang menjadi penggantinya. Dalam khutbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelumnya, kemudian keluar untuk salat bersama kaum muslimin dan kemudian menyampaikan khutbahnya. Hal yang pertama kali disebutnya setelah memuji Allah adalah perihal orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Maka beliau berdoa dan memohon keampunan untuk mereka. Kemudian beliau berkata, "Ya ma'syaral muhajirin, innakum asbahtum tazidun wal ansaru ala hayatiha la tazid wa innahum aibati allati awaitu ilaiha fa akrimu karimahum wa tajawazu an musiihim ayyuhan nas inna abdan min ibadillah qad khayyarahu Allahu bainad dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah." Artinya, wahai kaum muhajirin, sesungguhnya jumlah kalian semakin banyak, sementara ansar tetap sebagaimana adanya, tak bertambah. Dan sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembali. Oleh kerana itu, hormatilah orang-orang yang mulia di antara mereka dan maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari mereka. Kemudian dia melanjutkan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh untuk memilih antara kekal di dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisi Allah, maka dia memilih apa-apa yang di sisi Allah. Maka ketika itu hanya Abu Bakar yang faham dari sekian banyak para sahabat, dan beliau langsung menangis dan berkata, tetapi kamilah yang menjadi tebusanmu wahai Rasulullah, dengan diri kami, anak-anak maupun harta kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ala rislika ya Abu Bakar, unzuru ila hadhihi al-abwab asy-syari'ati fil masjid fasudduha illa ma kana min baiti Abi Bakar fa inni la a'lamu ahadan 'indi afdalu fis suhbati minhu. Sebentar wahai Abu Bakar. Abu Bakar dan nangis dan dia kata, kami menjadi tebusanmu ya Rasulullah, dengan diri kami, anak-anak kami dan harta kami. Jadi sebab Abu Bakar sini dah faham bahawa ni yang dimaksudkan, bahawa yang memilih apa yang di sisi Allah, tinggalkan dunia ni, adalah Rasulullah SAW sendiri. Allah dah jemput dia untuk kembali kepada Allah. Jadi kata Nabi SAW, sebentar wahai Abu Bakar, lihatlah ke arah pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid. Maka tutuplah kecuali pintu Abu Bakar. Aku tidak pernah mengetahui ada seorang yang begitu mulia berteman denganku selain Abu Bakar. Jadi sini riwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwwah, dari hadis Yunus, dari Abu Ishaq, dari Ayyub ibn Bashir. Uqbah berkata, ini walaupun mursal tetapi kandungannya terdapat semakna dengan hadis Ibnu Abbas tentang tanggal terjadinya khutbah ini dan peristiwa ini setelah Rasulullah mandi kemudian memberikan wasiat kepada manusia sambil memberikan khabar duka cita akan wafat dirinya kepada manusia. Ibnu Katsir berkata, ini adalah mursal dan memiliki banyak syahid penguat. Hadis mursal asal dia hukum dia da'if, sebab terputus antara sahabat ataupun antara perawi itu dengan Rasulullah SAW, tak disebutkan sahabatnya, tak tahu siapa yang riwayatkannya. Walau bagaimanapun, hadis mursal ini boleh dikuatkan, mudah aja kalau ada hadis mursal lain dengan syarat-syaratnya, ataupun ada syahid penguat-penguat, ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya, dia boleh jadi apa? Hadis yang hasan li ghairihi. Dan riwayat ini banyak saksi-saksi yang kita tahu. Baik, Imam Ahmad berkata, Amir menyampaikan kepada kami, dia berkata, Fulaih menyampaikan kepada kami dari Salim Abu Dhadar, dari Bishr bin Sa'id, dari Abu Sa'id. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato sembari berkata, sesungguhnya Allah menyuruh seorang hamba memilih antara dunia dan apa-apa yang dijanjikannya di sisinya, namun hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Sa'id berkata, seketika itu Abu Bakar menangis dan kami hairan kenapa beliau menangis, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menceritakan seorang hamba yang diberi pilihan. Namun akhirnya kami faham bahawa sebenarnya Rasulullah tahu siapa hamba yang dimaksudkan tersebut. Kerana itu maka Abu Bakar lah yang paling alim di antara kami. Dua ini telah kita baca sebelum ini. Ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan beliau ni siapa? Seorang sahabat. Jadi ini riwayat yang menguatkan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi, lattakhadtu Abu Bakar, walakin khullatul islami wa mawaddatuhu la yabqa fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakar." Artinya, andai saja aku dibolehkan menjadi seorang menjadi kekasihku selain Rabbku, pastilah aku memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan kerananya maka jangan ada lagi rumah-rumah yang pintunya mengarah ke masjid, dan hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar saja. Jadi dulu rumah ataupun masjid Nabi SAW amat kecil. Jadi Nabi SAW buat masjid tu, orang buat rumah keliling masjid. Dan kita tahu bahawa ada sebagian rumah itu pintunya buka aja, masuk apa? Masuk masjid. Jadi orang nak keluar masuk situ senang. Nah, kalau sekarang memang kita tak nampak lagi lah. Memang pintu banyak, tapi pintu semua keluar tak nampak apa, tak nampak rumah pun. Jadi Nabi SAW larang pintu-pintu itu diteruskan ataupun diterus buka, tapi disuruh tutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam Musnad Ahmad. Dan Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Amir Al-Aqadi dengan sanad yang sama. Dalam bab dalam kitab Al-Fadail, bab Saddul Abwab. Hadis Bukhari jelas cerita ni ada asalnya. Dan ini jelas menunjukkan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang tinggal cuma pintu Nabi SAW dan pintu Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abdul Rahman Ibn Sulaiman Ibn Hanzalah Ibn Al-Ghasil dari Ikrimah dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar dalam keadaan sakit yang membawanya wafat dengan mengikatkan kain di kepalanya yang ujungnya terjuntai di antara dua bahunya sarban. Lalu duduk di atas mimbar kemudian menyebutkan khutbah tadi. Di antara isinya wasiat agar berbuat baik kepada kaum Ansar, hingga akhirnya Ibn Abbas berkata, itulah majlis dan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Al-Bukhari. Ini jelas ini adalah riwayat ataupun khutbah yang terakhir. Berapa hari sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 5 hari. 5 hari. Di sana ada lagi beberapa riwayat antaranya dalam kaitan dengan apa? Dengan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan apa? Kubur para nabi mereka, orang saleh mereka sebagai masjid. Jadi ini ada juga di dalam khutbah ini. 5 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Ini kita tinjau hari Rabu. Nabi. Hari apa? Rabu. Senin. Jadi kata 5 hari khutbah yang pengalitan 5 hari. Oh, ini bukan khutbah Jumaat. Ini bukan khutbah Jumaat. Nabi SAW wafat hari Senin. Tidak ada khilaf. 12 Rabiul Awal. Tak ada khilaf. Ataupun hari kelahiran Rasulullah SAW Isnin, tak ada khilaf. Tapi bila Rabiul Awal ke bulan lain ke 12 ke 19 ke beratus, banyak khilaf. Nabi SAW biasa pergi masuk masjid, naik mimbar dan khutbah. Biasa, bukan mesti semangat. Ada apa-apa ke Nabi SAW nak ingatkan? Macam ada orang minta syafaat supaya wanita yang mencuri itu dimaafkan. Nabi SAW marah, Nabi SAW naik khutbah. Nabi SAW kata apa ni, kalaulah apa tu Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangan. Tak ada syafaat dalam apa sudut Allah SWT. Dan kemudian ada orang apa ni yang cuba apa ni menghalang ataupun menuntut hak walak terhadap seorang hambanya, padahal hamba tu bebaskan dirinya sendiri. Maknanya dia berusaha dibayar pada tuan ni. Jadi kalau dia usaha bayarkan apa ni, ada orang lain yang bantu, orang lain tu yang dapat hak walaknya. Jadi maula dia pergi balik kepada itu, dia ada hukum faraid dia. Jadi tuan dia tidak, dia kata engkau bebaskan diri kau sendiri, orang tolong, tapi tetap hak walak pada aku. Dia nak syaratkan dia dulu, insyaAllah naik nimbar, insyaAllah marah lagi. Nah, banyak perkara ini berlaku. Ada orang datang jumpa Nabi SAW dan apa ni khabarkan kepada beliau tentang mimpinya. bahawa dia jalan apa ni melalui orang-orang Yahudi ke apa. Orang Yahudi kata pada dia apa ni innakum musyrikun. Tak dimarah kepada orang Yahudi, kamu ni orang-orang musyrikun sebab apa? Kamu kata kan Isa itu adalah anak apa tu, adalah Uzair anak Allah. Lepas tu pada orang Nasrani, kamu orang musyrikun sebab apa kamu kata Isa anak Allah. Jadi mereka kata, mereka jawab balik, tak ingat cerita sebenarnya, mereka jawab balik, kamu pun sama wahai umat Muhammad, kamu pun musyrikun juga. Kenapa pula? Sebab kamu kata Masya Allah wa sya'a Muhammad. Inilah yang dikendaki oleh Allah dan dikendaki oleh Muhammad. Nabi SAW bila dapat tahu berita itu, dia naik khutbah mimbar dan dia khutbah. Lepas dia puji Allah SWT, dia kata jangan kata apa lagi, jangan kata Masya Allah wa Muhammad, tapi katalah Masya Allah, Masya Allah wahda. Inilah yang dikendaki oleh Allah SWT. Jadi Nabi SAW selalu ingatkan apa ni, berikan peringatan di atas mimbar. Nah, baik, balik kita kepada kitab. Perintah Rasulullah agar Abu Bakar menjadi imam bagi para sahabat, dan keluarnya Rasul ikut melaksanakan solat di belakangnya dalam beberapa kesempatan. Dia tajuknya bila tak jelas. Rasulullah SAW perintah kan Abu Bakar suruh jadi imam. Apa makna imam dalam solat? Solat tu adalah ibadat yang paling utama dalam Islam. Dia adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din, waman hadamaha faqad hadamad din. Siapa yang menegakkan tiang ini, maka dia telah menegakkan agama. Dan kalau dia merobohkannya, dia telah merobohkan agama. Banyak lagi tentang kelebihan dan kepentingan solat. Jadi kalau imam solat itu adalah suatu kedudukan yang paling tinggi sebenarnya dalam dalam Islam. Jadi sebab tu Nabi SAW sahaja yang jadi imam di masjid Nabi. Tak ada orang lain jadi imam. Sakit macam mana pun Nabi SAW masih menjadi imam, dia akan jadi imam. Solat duduk pun orang kena ikut solat duduk. Tapi ketika sangat-sangat sakit Nabi SAW, beliau tak dapat keluar, dan beliau perintahkan Abu Bakar jadi imam. Dan Nabi SAW cuba juga nak ikut. Lepas tu Nabi SAW solat belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya akan kita lihat dalam bab ini. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ya'qub menyampaikan kepada kami. Dia berkata, ayahku menyampaikan kepadaku dari Ibnu Ishaq. Dia berkata, Ibnu Shihab Az-Zuhri berkata, telah berkata kepadaku Abdul Malik Ibnu Abi Bakar Ibnu Abdul Rahman Ibnu Harith Ibnu Hisham dari bapaknya, dari Abdullah Ibnu Zam'ah Ibnu Al-Aswad bin Abdul Muttalib Ibnu Muttalib Ibnu Asad. Dia berkata, ketika Rasulullah sakit, aku berada di sisinya bersama beberapa orang dari kaum muslimin. Kemudian bila mengumandangkan azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan agar seorang menjadi imam kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada Bilal, maka aku keluar dan di sana aku bertemu Umar. Sementara Abu Bakar ketika itu tidak kelihatan, maka aku katakan kepada Umar, bangkitlah wahai Umar dan majulah anda menjadi imam solat. Maka Umar berdiri dan mulai bertakbir. Tatkala Rasulullah mendengar suara Umar dan Umar terkenal dengan suaranya yang keras, Rasulullah berkata, mana Abu Bakar? Jadi Bilal nampak Umar, tak nampak Abu Bakar. Kalau nampak Abu Bakar, dia takkan suruh Umar, dia akan suruh Abu Bakar. Jadi Bilal telah di tanggungjawabkan untuk apa? Cari orang jadi imam. Tak cakap siapa kan? Jadi, dia tak salah lah bila dia kasih pada Umar, Umar pun terus jadi imam. Jadi kata Nabi SAW, mana Abu Bakar? Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela hal ini. Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak rela hal ini. Maka diutus orang untuk mencari Abu Bakar dan akhirnya beliau datang setelah Umar selesai melaksanakan solat dan Abu Bakar kembali solat mengimami manusia. Ulang solat. Abdullah bin Zam'ah berkata, Umar berkata kepadaku, celakalah engkau hai Ibnu Zam'ah, apa yang telah engkau perbuat terhadapku? Demi Allah, aku tidak mengira apa yang kau perintahkan tadi adalah perintah Rasulullah. Kalau aku tahu, nescaya aku tidak akan pernah berani menjadi imam solat. Oh, jadi yang disuruh tadi itu bukan Bilal Zam'ah. Zam'ah bin Aslam. Demi Allah, aku tidak mengira apa yang kau perintahkan tadi adalah perintah Rasulullah. Kalau aku tahu, nescaya aku tidak akan pernah berani menjadi imam solat. Aku katakan, demi Allah, aku tidak pernah diperintahkan Rasulullah untuk memilihmu. Namun ketika ku lihat Abu Bakar tidak ada, maka engkaulah ku anggap yang lebih berhak untuk menjadi imam kami dalam solat. Baik, kata Ibnu Katsir, seperti inilah yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Ibnu Ishaq. Dia berkata, telah berkata kepadaku Az-Zuhri. Dan Yunus meriwayatkannya dari Bukair dari Ibnu Ishaq. Dia berkata, telah berkata kepadaku Ya'qub ibn Utbah dari Abu Bakar bin Abdul Rahman dari Abdullah bin Zam'ah. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut. Jadi hadis ini permasalahannya pada Ibnu Ishaq. Kalau yang saya tahulah, Imam Ibn Ishaq, dia seorang yang dipercayai, boleh pakai. Tapi masalahnya dia banyak tadris, mudallis. Kalau dia kata an dari hadisnya lemah, tak boleh pakai. Lepas itu, kalau ikut riwayat pertama, dia tak sebutkan dia dengar hadis ini. Tapi mengikut kata Ibn Katsir dalam riwayat Abu Daud, dia sebutkan telah berkata kepadaku Az-Zuhri, kepada ku. Ini tahdis, yang ini sama, dia dengar langsung daripada gurunya Az-Zuhri. Dan dalam riwayat lagi satu pun, dia berkata telah berkata kepadaku Ya'qub. Jadi ini illah ini ataupun penyakit ini hilang, gugur. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Boleh ya? Ini sikit kita nak masuk bab sanad. Itu faedahnya dia sebut riwayat-riwayat ni, nak jadikan hujah. Baik, Abu Daud berkata, telah berkata kepada kami Ahmad ibn Salih. Dia berkata, telah berkata kepada kami ibn Abi Fudaik. Dia berkata, telah berkata kepadaku Musa ibn Ya'qub dari Abdul Rahman ibn Ishaq dari ibn Shihab dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah bahawa Abdullah ibn Zam'ah memberitahukannya tentang hadis ini. Dia berkata, ketika Nabi mendengar suara Umar, ketika Nabi keluar hingga mengeluarkan kepala beliau dari dalam kamarnya dan berkata, tidak, tidak, tidak, hendaklah yang menjadi imam solat Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar. Beliau mengucapkan hal itu sambil marah. Ini dalam Sunan Abi Dawud. Imam Al-Bukhari berkata, kami diberitahukan oleh Umar bin Hafs. Dia berkata, telah berkata kepada kami ayahku. Ini Hafs. Dia berkata, telah berkata kepada kami Al-A'mash dari Ibrahim Al-Aswad. Berkata, ketika Rasulullah SAW menderita penyakit yang membuatnya wafat, maka masuklah waktu solat dan Bilal mulai mengumandangkan azan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam manusia. Ini riwayat Al-Bukhari direct terus dia suruh apa? Suruh Abu Bakar jadi imam. Ada di antara isteri beliau yang berkata kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang gampang menangis. Jika dia, yakni mudah menangis, jika dia menggantikan posisimu sebagai imam, dikhawatirkan dia tidak dapat melakukannya. Namun Rasulullah mengulangi kembali perintahnya dan mereka kembali memberi jawapan yang sama hingga akhirnya Rasulullah mengulangi 3 kali sambil berkata kepada para isterinya, sesungguhnya kalian sama saja dengan perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar agar menjadi imam solat. Nakunnalah sawahibu Yusuf. Jadi banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, banyak cakap, bany perintahkan Abu Bakar jadi imam solat. Dia banyak nangis ke, suara dia tak kuat ke, apa ke, itu semua tak boleh. Abu Bakar mesti jadi imam radhiyallahu anhu. Jadi ini antara dalil bahawa apa ni, nangis dalam solat ataupun apa ni, suara tak berapa kuat itu bukan satu, bahkan satu kelebihan bagi seorang imam. Masalahnya adalah solat. Solat ni bukan apa, dia solat ini adalah untuk apa? Untuk sebagai antara, perantara antara dia dengan apa, ataupun makmum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedudukan imam. Mindaklah orang yang paling bertakwa, khusyuk dalam solat ni. Kemudian maka keluarlah Abu Bakar sementara Nabi merasakan badannya agak lebih ringan, hingga akhirnya beliau turut dipapah dua orang lelaki. Nabi keluar lepas Abu Bakar keluar, dan aku dapat melihat kakinya melangkah perlahan disebabkan sakit. Kemudian Abu Bakar berkeinginan mundur, namun Rasulullah mengisyaratkan agar dia tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah dipapah hingga akhirnya solat dalam keadaan duduk di sampingnya. Jadi sebenarnya Abu Bakar tak tahu Rasulullah SAW ada di belakang, tapi orang apa ni, sibuk apa baca subhanallah subhanallah. Dan Rasulullah, Abu Bakar ni menjadi imam, dia biasa tak toleh belakang. Tidak banyak sangat, akhirnya dia toleh, dia dapati dia rasa Abu Bakar Rasulullah SAW ada di belakang. Jadi dia nak ke belakang, suruh Rasulullah SAW pergi ke depan. Rasulullah SAW isyaratkan suruh dia terus akan solatnya. Nabi SAW solat di samping, di sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bertanya kepada A'mash, A'mash di perawi yang ada dalam sanad Bukhari tadi, apakah Nabi solat menjadi imam dan Abu Bakar mengikuti solatnya, sementara orang-orang solat mengikuti Abu Bakar? Dua-dua dekat depan. Siapa kawan? Abu Bakar dengan Nabi. Siapa yang ikut siapa ni? Makmum tentu sekali ikut Abu Bakar lah. Tapi Abu Bakar di sebelah Nabi. Jadi siapa yang ikut siapa ni? Kata A'mash, maka dia menganggukkan kepalanya dan berkata ya. Yakni sebenarnya bila Nabi masuk aja, Abu Bakar ikut Nabi SAW. Tapi dia punya takbir apa semuanya, dia lah yang kuat. Orang lain ikut Abu Bakar, kata Abu Bakar ikut Nabi SAW. Ini jelas bahawa Abu Bakar memang di endorse oleh Rasulullah SAW jadi imam. Dan Nabi SAW solat depan sebelah dia. Baik, Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan kisah ini lebih dari satu tempat dalam kitabnya. Demikian pula Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah melalui beberapa jalur dari A'mash. Banyak masalah fikih yang diambil daripada hadis ini. Mereka hanya nampak Abu Bakar Siddiq sebab Nabi SAW solat duduk. Di antaranya ada yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Qutaibah dan Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Yahya bin Yahya dari Muawiyah. Ini ada riwayat-riwayat lain dalam Bukhari tentang Imam Abu Bakar. Imam Al-Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Abdullah bin Yusuf. Dia berkata, Abdullah bin Yusuf ni adalah perawi Al-Muwatta Imam Malik. Abdullah bin Yusuf perawi Muwatta Imam Malik. Imam Bukhari tak riwayatkan daripada Imam Malik. Dia riwayatkan melalui guru dia Abdullah bin Yusuf, riwayat daripada Imam Malik. Tak tahu dia kata, betul pun. Dia berkata, telah berkata kepada kami Malik. Abdullah bin Yusuf anak murid pada Imam Malik. Abdullah bin Yusuf antara perawi yang hebat daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dari Hisham Ibn Urwah, Hisham ulama Madinah, Ibn Urwah dan Urwah Ibn Az-Zubair. Ini daripada bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, anak saudara Aisyah. Dia berkata, ini sanad yang sahih, antara yang paling sahih. Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ketika beliau sakit, perintahkan Abu Bakar agar solat menjadi imam manusia. Perintahkan Abu Bakar agar solat menjadi imam manusia. Ibnu Syihab berkata, telah berkata kepadaku Ubaidullah ibn Abdullah dari Aisyah bahawa dia berkata, aku telah membantah Rasulullah dalam masalah ini. Jadi isteri-isteri Rasulullah SAW, yang ini Aisyah sendiri, telah membantah Rasulullah dalam masalah ini, dan tidaklah aku berbuat demikian kecuali takut manusia akan merasa pesimis terhadap Abu Bakar. Maka aku ingin agar Rasulullah melimpahkan perintahnya kepada selain Abu Bakar. Kalau ini adalah kisah yang sama, maksud di situ adalah Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dalam kitab As-Sahihain Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdul Malik bin Umair, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari ayahnya, dia berkata ketika Rasulullah sakit, dia berkata, perintahkan agar Abu Bakar menjadi imam manusia. Maka Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, kan Aisyah yang menjawab, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang lelaki yang halus perasaannya, dan jika dia menggantikan posisimu, nescaya dia tidak akan sanggup. Rasulullah menjawab, perintahkan Abu Bakar agar menjadi imam. Sesungguhnya kalian sama saja seperti para wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Maka Abu Bakar sejak itu menjadi imam solat di masa Rasulullah SAW hidup. Ini masa ketika dia sakit. Dan ini tak berlaku berapa kali. Waktu Nabi SAW sihat pun, Abu Bakar jadi jadi imam. Bila Nabi SAW tak ada dekat dalam tak ada dalam negeri lah, tak ada dalam Madinah. Abu Bakar ada, Abu Bakar ganti. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Abdul Rahman ibnu Mahdi. Dia berkata, kami diberitahu oleh Zaidah dari Musa ibn Abi Aisyah dari Ubaidullah ibn Abdillah. Aku masuk menjumpai Aisyah dan kutanyakannya, maukah anda menceritakan padaku perihal Rasulullah sakit? Dia berkata, ya. Ketika penyakit beliau semakin berat, beliau berkata, apakah orang-orang telah solat? Kami katakan, belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah. Beliau berkata, siramkan air ke dalam bejana. Kami segera melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Bukan mandi untuk solat Jumaat. Untuk segar badan. Ketika selesai, beliau siap-siap berangkat. Namun akhirnya jatuh pingsan. Tak berapa lama kemudian, beliau kembali sadar dan berkata, apakah orang-orang telah solat? Kami menjawab, belum. Mereka menantimu, wahai Rasulullah. Kemudian dia kembali berkata, tuangkan air buatku di bejana. Maka kami kembali menuangkannya dan beliau kembali mandi. Kemudian ketika bersiap-siap hendak keluar, beliau jatuh pingsan lagi. Dan ini antara dalil disyariatkan untuk mandi kalau pingsan. Dan ada, dan pingsan itu membatalkan wuduk ataupun tidak? Kalau tidur batal wuduk, pingsan lebih lagi. Ini kalau orang yang koma apa semua itu, batal lah wuduk. Macam tidur juga. Dan masalahnya adakah dia wajib qada solatnya ataupun tidak, itu ada permasalahan lain. Kena qada tak kalau pingsan? Lebih berapa hari? Lebih berapa? 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari, qada. Itu pendapat daripada apa? Sahabat, ada khilaf, ada daripada Ali radhiyallahu anhu. Jadi itu antara masalah yang tidak ada dalil yang khas. Kenapa? Sebab kita ada dalil orang yang tidur telajak, tak solat 3-4 solat, tidur satu hari tak bangun-bangun, muqadha. Kalau sengaja satu solat, kena dua solat sampai zuhur kalau bangun, qadha lah kan? So qadha dekat sini macam diganti kan? 3, 4, 5. Pasal tidur tidak menggugurkan dia daripada perintah solat. Tetapi apakah pingsan kalau dah lama ni? Dia dah di kategori bukan tidur lagi. Dia dah kategori sebagai apa? Hilang akal, gila. Orang gila disuruh salat tak? Tak disuruh salat. Kalau orang tu gila sawan, dia bangun, dia tak payah bodoh. Dia sawan taruhlah 10 jam, tak payah bodoh. Dan ketika dia sawan tu, gila tu, dia bukan orang yang berakal. Orang berakal tak diperintahkan untuk salat. Itu hilang dia. Nak jadikan dia orang tidur, orang pingsan tidur ke orang gila? Jadi itu yang ada kata, kalau sikit kita anggap dia sebagai tidur, kalau banyak sangat, lama sangat, kita anggap dia sebagai gila. Kalau kita tahu sebab, senang sikit. Kemana kita nak ikut pun, kita tengoklah ulama. Baik, jadi Nabi SAW mandi lagi. Nabi SAW bangun dan tanya, apakah orang-orang telah solat? Maka kami menjawab, belum, sebab mereka menanti anda wahai Rasulullah. Aisyah berkata, sementara orang-orang dalam keadaan hening di masjid sambil menanti kedatangan Rasulullah SAW untuk melaksanakan solat isyak, mereka tahu Nabi SAW sakit, di keadaan hening, sedih, cemas. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang menjumpai Abu Bakar agar dia menjadi imam solat. Akhirnya Nabi SAW suruh panggil Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah seorang yang lembut suara. Maka dia berkata kepada Umar, ini satu lagi riwayat Abu Bakar kata kepada Umar, wahai Umar, majulah anda sebagai imam solat. Umar menjawab, anda lebih berhak untuk menjadi imam. Ini menunjukkan bahawa Umar tahu kedudukannya. Dia tahu kedudukan Abu Bakar. Ini bukan masalah tamak apa dan sebagainya. Maka beberapa hari sejak itu Abu Bakar menjadi imam solat. Ini sepatutnya akhlak kita. Bukan dia tahu tak layak, kita sibuk-sibuk dalam kehidupan nak jadi, nak jadi imam. Merebut pula Maka beberapa hari sejak itu Abu Bakar menjadi imam solat. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa badannya agak lebih ringan dari biasanya, maka beliau keluar dipapah dua orang lelaki, salah satunya Abbas, makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan solat zuhur. Ketika Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah, maka dia bersiap-siap untuk mundur, sebab biasanya Abu Bakar dah dah gantilah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sakit. Bila nampak Rasulullah naik masuk saja, dia pun mundur. Namun Rasulullah SAW perintahkan agar dia tetap di tempatnya, dan beliau memerintahkan kepada dua orang yang memapahnya tadi agar mendudukkan beliau di samping Abu Bakar sebelah. Maka Abu Bakar solat dalam berdiri, sementara Rasulullah SAW dalam keadaan duduk. Ubaidullah berkata, maka aku masuk menemui Ibnu Abbas dan berkata padanya, maukah engkau ku ceritakan apa yang disampaikan Aisyah tentang sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, cuba ceritakan. Maka aku menceritakan seluruhnya, dan dia tidak sedikit pun mengingkari apa yang ku beritakan kecuali satu pernyataan. Apakah Aisyah memberitahukan kepadamu siapa nama lelaki yang memapah Rasulullah bersama Abbas? Ku katakan tidak. Dia berkata, sesungguhnya ia adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali ada ke tak ada waktu tu? Ada. Tapi Ali disuruh jadi imam ke tidak? Tidak. Jelas kedudukan para sahabat ni. Jadi sahabat tahu Ali walaupun macam mana, walaupun dia tak se-level dengan Abu Bakar dan Umar. Walaupun mereka duduk dekat dengan Rasulullah SAW, mereka masuk rumah Rasulullah SAW, bantu Nabi SAW. Riwayat tadi nombor 3 Musnad Ahmad, dan bandingkan dengan Sahih Muslim, iaitu dan Sahih Bukhari, bab Hadul Marid, أن يشهد الجماعة Imam Bukhari berkata dalam Sahih, telah berkata kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah berkata kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata telah berkata kepada ku Anas bin Malik, beliau adalah orang yang selalu mengiringi Nabi serta berkhidmat kepadanya, bahawa Abu Bakar solat menjadi imam mereka setelah ketika Rasulullah dalam keadaan sakit yang membawanya kepada kematian. Maka pada hari Isnin, saat mereka sedang solat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah menyingkap tirai penutup rumahnya sambil melihat kepada kami. Wajah beliau putih laksana kertas dalam keadaan tersenyum lebar. Konsentrasi kami nyaris terganggu disebabkan perasaan senang dapat melihat Rasulullah. Abu Bakar mundur ke belakang untuk masuk ke dalam saf dengan anggapan bahawa Nabi akan keluar mengimami solat. Namun Rasulullah mengisyaratkan kepada kami agar melanjutkan solat. Kemudian beliau menutup tirai penutup rumahnya. Nabi SAW tak keluar. Dan senyumnya Nabi SAW dalil Nabi SAW reda terhadap apa yang dilihat Abu Bakar mengimami orang-orang Islam. Jadi tak, sebab itu tak payah wasiat siapa yang gantikan Rasulullah SAW. Ini semua disaksikan oleh semua sahabat. Tak ada sahabat yang tinggalkan daripada solat jemaah melainkan ada uzur. Dan kita tahulah Abu Bakar As-Siddiq lah yang bakal menggantikan Rasulullah SAW. Itu tak ada gaduh-gaduh lepas itu. Jadi Syiah yang mendakwa-dakwi sana sini bahawa yang berhak menjadi khalifah selepas wafat Rasulullah SAW sebenarnya adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Jelas mereka ni menyalahi ijma', dan menyalahi nas. Kalau dia lah yang layak, tentu kat situ patutnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Jadi kedudukannya ada. Tetapi apa ni, semuanya mesti ditetapkan oleh apa? Oleh syariat. Kemudian mereka apa ni, mengada-adakan cerita-cerita bohong bahawa para sahabat itu merampas kekhalifahan daripada Ali bin Abi Talib, bahawa Nabi SAW dah wasiatkan kepada Ali tapi mereka sembunyikan, dan kemudian mereka buat bohong lagi ada dalam Quran lah dan sebagainya. Lepas itu semua batil. Kalau kita lihat riwayat-riwayat ini, bukan satu riwayat, ini sebenarnya riwayat mutawatir. Kalau satu riwayat pun sebenarnya dah cukup dalam Imam Bukhari, tapi di Bukhari, Muslim, Abu Daud, dalam Imam Ahmad dan banyak lagi riwayat. Ini antara hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Syiah patut betul mereka lihat, takkan ini semua bohong. Ini semua adalah jabal ataupun gunung-gunung dalam hafalan. Pula nama-nama tadi, Imam Ahmad daripada Abdul Rahman bin Mahdi, perawi-perawi yang besar-besar ni, siapa dia, Imam Malik, siapa dia, Az-Zuhri radhiyallahu anhum rahimahullah. Baik, akhirnya beliau wafat pada hari itu juga. Ini pada hari Isnin itu juga. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Sufyan ibn Uyainah dari Sabih bin Kaisan berserta Ma'mar dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu. Imam Muslim. Kemudian Imam Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Abu Ma'mar, dia berkata telah berkata kepada kami Abdul Warith, dia berkata telah berkata kepada kami Abdul Aziz dari Anas bin Malik, dia berkata sesudah 3 hari Rasulullah tidak dapat keluar menjadi imam solat, maka pada hari ketiga setelah iqamat dikumandangkan, lantas Abu Bakar bersiap-siap untuk maju. Siapa maju? Abu Bakar. Yang kita tahu kenapa, yang insyaAllah dah suruhkan sebelum ini. Namun Nabi SAW berkata, bukalah hijab rumah ini. Yang ini tabirnya, langsir. Ketika wajah Nabi muncul, maka seketika kami merasa tidak ada pemandangan yang lebih indah dari wajah Nabi yang muncul kepada kami. Namun beliau mengisyaratkan agar Abu Bakar tetap menjadi imam, dan kemudian dia kembali menutup kain rumahnya. Ini 3 hari sebelum wafat Nabi SAW. Sebelum tu, hari itu juga hari Senin. Dan pada hari itulah beliau wafat. Juga ini hari yang ini hari yang beliau wafat, hari itu. Pada hari itulah beliau wafat. Muslim meriwayatkan dari hadis Abdul Samad bin Abdul Waris dari ayahnya. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, ini merupakan dalil yang paling jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat subuh pada hari Isnin bersama jamaah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin dan hadis solat itu adalah solat subuh. Dan beliau tidak dapat keluar rumah selama 3 hari. Dan dengan demikian dapat kita katakan bahawa solat beliau terakhir bersama jamaah adalah solat zuhur yang diriwayat tadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah tadi. Dan hari itu adalah hari Khamis, bukan hari Sabtu dan bukan pula hari Ahad. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Baihaqi dari Maghazi Musa bin Uqbah, dan dia adalah lemah. Setelah kami terangkan tentang khutbah beliau sesudah itu, dan disebabkan beliau tidak menemui orang-orang sejak Jumaat, Sabtu dan Ahad, iaitu dalam 3 hari. Jadi taktik dari Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, dan beliau bolehlah buat ni semua sebab beliau juga adalah ulama hadis. Az-Zuhri berkata, diriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abi Saburah bahawa Abu Bakar solat menjadi imam mereka sebanyak 17 kali solat. Ada yang mengatakan 20 kali solat. Kalau 17 libat by 5 berapa? Dalam 3 hari lebih lah, 3 hari. Kalau 20 maknanya 4 hari Abu Bakar jadi imam. Wallahualam. Kemudian mereka melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia pada hari Isnin pagi, dan beliau melihat mereka untuk terakhir kalinya sebagai tatapan perpisahan yang hampir saja mengganggu solat mereka. Itulah kali terakhir majoritas para sahabat melihat beliau. Hal yang perlu digarisbawahi di sini iaitu sikap Rasulullah yang mengkedepankan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam bagi seluruh sahabat dalam solat sebagai rukun terbesar dari bahagian rukun Islam yang bersifat amaliyah. Baik, kata Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, perintah Rasulullah memajukan Abu Bakar adalah satu perkara yang jelas dalam agama Islam. Jelas. Ia berkata, sikap Rasulullah ketika mengedepankan Abu Bakar sebagai imam solat adalah petanda bahawa beliaulah orang yang paling alim dari seluruh sahabat. Paling alim. Apa dalil? Sebab dia jadi imam. Dan yang paling baik bacaannya. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang disepakati oleh ulama kesahihannya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa akbaruhum sinna, fa in kanu fis sinni sawa'an fa aqdamuhum muslima, ataupun Islam. Orang-orang yang paling berhak menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Banyak tafsir aqra'uhum li kitabillah, antaranya dah paling baik bacaannya, paling banyak hafalan. Itu juga makna aqra', boleh kita ambil daripada makna aqra', paling banyak, paling bagus qira'ahnya, paling banyak qira'ah. Baik. Kemudian jika ternyata bacaan sama baik ataupun na'am, maka yang lebih berhak adalah yang paling alim atau lebih alim terhadap as-sunnah. Nampak? Quran, sunnah. Jadi, walaupun ada orang alim, lagi ni orang lagi bagus bacaannya, orang yang lagi bagus bacaan ni kan jadi imam. Tapi kalau dalam sunnah pun mereka sama, maknanya bacaan sama, sunnah pun sama, maka yang paling tua didahulukan yang lebih tua. Fa in kanu fi sinni sawa'an, kalau umur sama, fa aqdamuhum islaman, yang dahulu masuk Islam. Ini adalah dalil bahawa Abu Bakar As-Siddiq paling bagus bacaannya, paling alim tentang sunnah. Jadi tak semestinya dia paling tua ketika itu, sebab As-Salman Al-Farisi lagi tua, ada sahabat-sahabat lagi tua lagi. Baik, sikit tentang tadi itu yang kata tadi itulah Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana orang-orang menisbahkan akidah mereka kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, orang-orang Al-Asy'ariyah ini. Dan beliau dalam bab ini dia tidak ada masalah, dia ada sunnah wal jamaah tentang mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun riwayat tadi tu 17 kali solat, 20 kali solat Abu Bakar bin Saburah ini, nota kaki 68, beliau adalah perawi matruk yang ditinggalkan riwayat ini. Jadi tuduh sebagai pendusta. Jika kita memilih apa yang dipilih oleh Ibnu Katsir, maka kita akan dapati bahawa Abu Bakar telah solat bersama kaum muslimin sebanyak 19 solat. Solat asar, maghrib, isyak pada hari Khamis dan 3 hari sebelumnya secara berturut-turut, Jumaat, Sabtu dan Ahad serta fajar hari Isnin. Dan tak silap saya, Abu Bakar bin Saburah ini adalah perawi yang ada dalam riwayat Ibnu Majah apabila dah sampai pertengahan nisfu bulan Syaban, maka solatlah pada malam, puasalah pada siangnya dan solatlah pada malam. Ini dia Abu Bakar bin Saburah. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in tuduh dia sebagai pendusta. Jadi riwayat yang 20 solat, 17 solat tak sahih. Baik, Ibnu Katsir berkata, ungkapan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ini sangat layak untuk ditulis dengan tinta emas, dan seluruh kriteria imam terkumpul dalam sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salat Rasulullah di belakangnya dalam beberapa kesempatan sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya tidak bertentangan dengan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan bahawa Abu Bakar bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hal tersebut terjadi dalam kesempatan lain, yakni pada situasi lain, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam lain. Jadi memang Nabi pernah solat belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memakmumkan beliau sebelah, tapi memakmumkan beliau. Dan ada pernah juga Abu Bakar bermakmum makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang lain ikut Abu Bakar. Dengan diterangkan itu syubhat dan bantahannya persoalan. Jadi kita berhenti di sini. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.